Bisa mungkin keluar penyakit darinya, mungkin Atau kenapa Islam melarang begini? Karena ini adalah tradisi orang-orang yang tidak beradab dan tradisi siapa? Ya. Karena misalnya kita lihat kayak kambing ya, atau sapi minum di bawah air, kan mereka makanan apa tuh? Jadi, ya, makanan mereka, atau mereka amuran dan kalau hidup keluar di bawah. Lalu, ya, kemudian dikirakan adanya mencium minuman yang panas atau panas atau dikirakan adanya mencium makanan juga sama. Ya, mencium makanan atau minuman. Panas itu nantinya. Panas nantinya baru dari kokonya ayam ya, atau nasi ayam dibeli di luar cuy-cuy. Jadi nggak boleh, nggak boleh dalam kalian makhluk tidak pakai apa, ya tidak pakai apa. Kemudian bagaimana hukumnya kalau misalnya kita minum tiga nafas kemudian baru nafas boleh nggak? Boleh malah bisa ya disuruhkan. Jadi minum itu nggak usah pakai nafas ya saja, nafas dulu, terus minum lagi. Tapi biasanya kalau kita kehausan itu nggak pakai nafas, suara yang berat, ya itu lagi di sana cuma genre refleks ya, jadi kalau biasanya kita minum adatnya adalah tidak bernafas setelah lagi minum, ya layak bernafas. Di dalam lehernya, di dalamnya dalam. Berarti itu kalau misalnya pakai gelas. Karena kalau pakai gelas, ada yang di gelas, kan ini mungkin tenang di dalam. Makanya ada lagi. Ini kan minum kita termasuk. Dan belum bisa masuk. Ini ada mulut dia aja ya. Jadi nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Jadi intronya adalah dilarangnya kita bernafas karena apa keluarnya kalau dia tidak mencari atau apa. Itu maksudnya. Oke, kemudian wanita terkonal dan dijit apa di WC? Maksudnya pergi ke WC ini dengan tujuan apa? Kencing, ya, buang air kecil. Karena semua orang yang pergi ke WC itu mau air kecil, ada yang mau WC, ada yang mau mati, ada yang ngaca, ada yang mau merendung, ada yang ngasih. Nah, biar kalian pergi ke WC untuk mencari, saya yang merasa kalau aku biar ini, maka kita menyentuh kemaluan di sekat belum ngasih. Kita menyentuh kemaluan dengan cara-cara. Kalau yang ini, kalau masuk mayoritas ulama, seluruh ulama mengatakan makruh, tapi beberapa ulama mengatakan haram. Dan ini yang lebih tepat, insyaAllah. Haram. Haram kering, haram menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan jangan menyentuh dengan tangan kanan. Itu kan, tengok, jangan, ringkas dua jalan. Itu kalau dalam konteks apa? Kecil. Nah ini kan itu orang laki-laki. Bagaimana dengan orang perempuan pun juga sama dikiraskan dengan yang perempuan. Perempuan juga begitu. Jadinya pakai tangan diri. Ini wajib. Ya ini wajibnya ya. Nah sekarang katanya, ini kan konteksnya khusus. Yaitu ketika mau lain kecil di kamar mandi. Gimana kalau kita kencing di kamar mandi? Berarti boleh pakai kaca. Kaca kan boleh. Ya, itu tidak boleh pakai kaca. Mau kencing di mana pun. Ya, mau di sungai, mau di kali, mau di laut, mau di pohon. Kemudian, Gimana kalau misalnya prosesnya itu bukan suci? Tapi memang yang tidak saja. Sekiranya Thank you. karena dia telah berakhir di dunia itu mengusuk tangan bagi usuk tangannya dengan tangan serta berfungsi sebelah tinggi sebagainya. Dan jadi mulai roh hanya di roh maksudnya Nabi SAW pernah menunggu dan menceritakan Allah bersuci dari Qurayyat Syekhut beliau menggosok tangannya di bertanah itu berarti wajib atau sunnah sunnah hukumnya sunnah tapi sekarang masalahnya kuat di muka WC saya itu jauh dari tanah keluar dulu berani kan? Masa keluar dulu tiba-tiba sebagai kita tahu dulu di sini dari dalil bahwa Allah akan menghantar teman air dan air yang diminum oleh hewan ternak ikan dan tempat dua kali. Ayo lebih baik. Ada pertanyaan tanya kepada Rasulullah tentang air ya, dalam bak air ini. Ada kasus atau hasil sumber atau kolam yang mana hewan ternak itu sering terkena, bahkan dia terbuat seperti itu di dunia, ya, atau di tinggal apa-apa. Tapi juga mampir kita terulang kali, dia sangat memungkinkan mereka menumbuh kotoran di situ. Gitu. Jadi kalau di sini ada macam danau, atau macam kolam yang masih asri alami misalnya. Kemudian masih tidak buka seperti ini, kemudian masih tidak punya nabuatnya. Kemudian nabuatnya mungkin dalam seikram masyarakat. Nah, itu seikram yang begitu, yang terlalu itu. Maka kita bertanya-tanya ini, di mana status air di kolam itu? Apakah statusnya ini akan menjadi najis atau enggak? Rasul bertanya kepada ini, ya Rasulullah, itu ada kasus di Rasulullah, ada kolam, ya, dia daerahnya bagus, tapi banyak dia kumpul ke sana, hampir, ke sana, ini saja, kolamnya kita di Rasulullah, mana di statusnya, apakah kolam itu dia suci dan menjikan, atau di mana kita mungkin lagi, di mana di Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjawab dengan jawaban yang diplomatis? Nah, jawaban iya. Tapi jawaban, misalnya karena ukur nanti, ambil permohonan. Jika air itu ukurannya, semangatnya lebih dari 20, maka tidak mengandung najis. Ya, sekitar 200 kilogram. Tidak mengapa susah. Maka dari sini apa? Semangatnya adalah, kalau air tersebut ukuran besar seperti itu, maka kalau yang perlu najis banyak masalah. Ya, yang masalah airnya sudah sedikit dikit. Ya. Kemudian masuk dia kan boleh di situ. Itu yang perlu dipertimbangkan lagi. Jadi masih misalkan ada kesalahan itu mulai persahabat bahwasannya air kalau lebih dari 20 itu nggak usah dimasalah ini nggak pakai aja jadi kalau bisa air sedikit baik buat meja di luar maka ternyata gue kalau itu ya buat juga keluar besar aku yang dipertimbangkan itu. Karena kemungkinan terpengaruh akan rajinnya berarti saya baca kemungkinan terpengaruh rajinnya lebih kecil maka ada jadinya gitu ya. Ya misalnya kalau kita jangan mau melewat terus kemudian ada jantan-jantan biasanya di samping-sampingnya buang air di daerah itu gak usah termasuk. Kenapa? Karena potensi terpengaruh oleh benda najis yaitu hewan itu kecil. Insyaallah. Tapi juga yang terbuka lainnya, bisa posisinya air banyak ini. Gak tahu. Ternyata satunya ada bagian air tersudut atau kotoran ringan. Apa adanya? Itu Kalau begini kita tidak menjual di sini, kalau misalnya ada dua orang itu harus berusaha. tahu dia jalan ke sini, ini yang sebenarnya yang kita ini. Gitu. Jadi nggak boleh seperti ini. Karena ada air lain. Air itu sebuah najis karena tidak berubah bau rasa warna. Jadi warna sudah berubah ya. Tahu rasa. Ya, gitu deh. Ia tadi yang membahas kadar air di dalam najis. Tadi sudah menajis makmur dengan seperti ini. Kita lihat juga sampai berapa hari ini hari ini. Itu di tempat yang ada di makmur dengan najis. Selamat malam. Sampai selesai kerjanya sampai selesai kerjanya Nah setelah itu, selesai itu, dia menjiru. Rasulullah meminta seember air baru menjiramkan. Baik, akhirnya berbuka ini. Soalnya dalam hati yang ingin menjiru, karena paling sama boleh duduk, melihat diri masyarakat itu. Dari hadis ini, ada faedah besar dalam hadis dalam mendidik mentarbiyah, terutama mentarbiyah masyarakat. Ya. Sudah semua ini pemimpin. Dan yang empat adalah kalau misalnya pemimpin, orang yang berjawab, itu harus memperhatikan kondisi masyarakat dan harus memperhatikan juga supervis orang yang dilayani. Anca seorang yang dia berjawab kepada bapak-bapak tentu beda dengan orang yang dulu dan berjawab dengan anak muda beda dengan berjawab dengan pada nenek-nenek. Ya. Begitu juga di sini berjawab kepada orang-orang beda dengan orang-orang yang baik yang tidak mengerti kata sama. Ya. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat itu berdiri ingin mengambil dia ini berdiri berdiri ini, maka Rasulullah pun jauh dan sibuk tinggalkan dia. Berdiri ini muslim ya, ya. Berdiri muslim masjid kecil. Tapi kita masjid yang awal. Masjid seperti awal dari masjid yang suci. Tata krama hati di desa. Meskipun tidak masuk mahabit. Mereka yang sahabat tentang dulu. Kita putuskan kecilnya. Kemudian selesai kecil dia nanti biar akan selesai dia tidak mampu. Orang kata kata saya buat sunan ibnu Majah sunan Bukhari ibnu Majah. Hormus ini mengatakan telah terus menjadi seorang sahabat yang pintar. Hormus bercerita waktu itu saya pernah mengalami ini. Dia tidak langsung dihati kepada Allah. Tidak langsung bicara. Aku kata terus kenapa apa itu? Apa kamu bisu? Ya, tapi di bimbi masalah sampai mulai berubah beliau ini terus mengenal masalah. Saya baru pernah di bimbi masalah yang kali itu. Nah ini namanya subjek itu friendly, friendly itu bersahabat, masa dekat. Jadi kalau kita melihat orang yang tidak tahu, itu bukan seperti melihat musuh. Ya. Mereka melihat yang mereka ini tidak tahu. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, mereka tidak tahu. Wah. Jadi musuhnya banyak. Ya, musuhnya banyak. Jadi Rasulullah memberikan contoh kepada semua. Tapi kalau kita berpikir, apa anaknya? Ya, apa anaknya? Dia berpikir kan juga. Karena masih pun sulit, tapi dia berpikir. Dia kalau misalnya kita tahu anak itu musuh, itu ada lagi dia mau putus lagi lainnya, ya kan? Jadi ya, dia menyiarkan berpikir. Kalau yang mana beliau, tapi dia berpikir. Dan itu, jadi kita harus berbicara antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Kendati pun dia tahu juga. Ya jangan juga dia tidak musuh itu saja dia tidak jadi lupa atau terlalai karena apa satu lagi. Tapi itu aja. Ya. Dan itu yang terjadi di contohkan oleh kami Rasulullah. Itu satu sisi yang beliau. ada juga sisi beliau meninjau dari sisi kesehatannya. Tetapi sisi kesehatannya sangat berbeda. Tetapi khusus kencingnya, kalau itu sakitnya, seluruh tubuh mungkin. Jadi kalau kita mau bicara kencing dengan keras, di foto, kita terus, Jadi kita berikan kepada orang ini kita berikan kepada orang ini. mengatakan itu kemarin mengatakan itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat awal saja menyebut kemaluan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Itu berdasarkan hadis yang baru tadi, Ibnu Majah berkata, sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari kebutuhan wajah. Sama seperti kemaluan, hidung, kita boleh berhidung, tapi dari situ boleh. Baik. Kemudian, itu yang pertama adalah pertama adalah tidak batal salat bagaimana seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa lemah, dia seorang kalau dia pegang dengan adanya syahwat. Dengan adanya syahwat, ini maka malik. Maka malik itu. Malik juga. Ya. Kalau dia dengan adanya syahwat, adanya kemampuan, dan wudhunya. dobbiamo risolvere come vogliamo fare la fine, ancora qui, a passare alla decisione, passare sul muro di Matti, per un dia che mi sono chiamato a fare la fine, ma sì, allora io ho fatto ma sì, ma c'è la dan kita juga berikan kita masih hidup itu menyelesaikan juga butuh. Maka tadi yang tadi dulu, saya akan mengalami pakai ini. Pakai yang paling ini, pakai yang paling ini dalam hal. Tapi setelah selesai, nanti kita harus berbunuh lagi. Harus berbunuh lagi. Ya. Nah, itu ya, paham ya, kayak gitu ya, kan? Itu ya, oke ya. Nah, tapi lah, oke ya. Ini ada orang-orang lagi yang masuk ke dalam kepala ini, juga juga kemampuan. Ah, ya, tapi, kita tetap berdoa kepada Tuhan untuk